hati sebuah sebutan pada orang yang kau sayangi. Buah hati pujaan tersayang kala engkau sedang jatuh hati. Hati selalu terbayang harum semerbak bunga mewangi. Buah hati hanya kau seorang, tiada dua di muka bumi. Terang menutup sinar Dewi Cinta. Buah hati begitu pahitnya, cahayamu redup tertutup benci. Buah hati berganti wujudmu, kini hilang tiada berarti. Tiba datang menutup sinar Dewi Cinta. Buah hati begitu pahitnya, cahayamu redup tertutup benci. Buah hati